السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada hadis yang keenam dari kitab جامع العلوم والحكم oleh Ibn Rajab rahimahullah، yaitu hadis dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Kata Nu'man ibn Bashir, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menghindari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka dia akan terjerumus pada perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan di perbatasan. Tentunya dikhawatirkan bahwa kambing-kambingnya akan masuk ke dalam perkara yang haram, yang dilarang. Dan ketahuilah, sesungguhnya setiap raja, setiap penguasa memiliki daerah terlarang yang dijaga. Sesungguhnya darah terlarangnya Allah SWT adalah perkara-perkara yang haram. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging yang kalau dia baik-baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek-jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita sudah bahas hadis ini beberapa kalimat pertama. Kalimat halal dikatakan bayyin dan haram dikatakan bayyin, yang maknanya tentunya sangat jelasnya hukum-hukum padanya. Dan ternyata di antara keduanya ada yang mutasyabihat atau perkara-perkara yang samar-samar, yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas. yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sesungguhnya dalam hadis ini ada kalimat yang akan kita jelaskan hari ini, yaitu kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Kalau dikatakan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, tentunya mafhum mukhalafahnya adalah diketahui oleh sedikit manusia. Ini namanya mafhum, mafhum mukhalafah. Yani konteksnya, kalau teksnya mengatakan kebanyakan tidak tahu, maka mafhumnya yang dipahami adalah sedikit tahu, yang sedikit orang itu. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah, fadalla ala ana minan nasi man ya'lamuha. Ini menunjukkan bahwa di antara manusia ada yang mengetahuinya, tapi kebanyakan tidak tahu. Wa innama hiya mushtabihatun ala man lam ya'lamuha wa laysat mushtabiha fi nafsil amr. Berarti perkara itu adalah perkara yang samar-samar bagi kebanyakan orang yang tidak mengenalnya dan tidak mengetahuinya. Tetapi sesungguhnya tidak samar, tidak syubhat bagi orang-orang tertentu, yakni para ulama. Fahadha sabab yaqtadi al-mustibahi ba'd al-asyai 'ala katsirin min al-ulama. Dan ini menunjukkan bahwa kesamaran itu adalah pada perkara-perkara yang samar bagi sekian banyak orang, sekian banyak ulama, kecuali beberapa ulama yang rasikhuna fil ilm, yang dalam ilmunya bagi mereka tidak samar lagi. Qad yaqa al-ishtibah fil halal wal haram binisbati ilal ulama wa gharih min wajhin. Sungguh telah diketahui dan telah terjadi kesamaran, ketidakjelasan atau syubhat, apakah ini halal atau haram bagi setiap golongan. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wa qad yaqa' al-ishtibahu fil halal wal haram binisbah ila al-ulama wa ghairihim min wajhin akhar. Kalau pada kajian yang lalu sudah kita bahas bahwa yang namanya syubhat adalah perkara yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihan dan kedhaifannya dalam masalah hadisnya, atau tentang halal dan haramnya, dikatakan syubhat. Tetapi ada sesuatu yang lain, yang kata Ibn Rajab terjadi pula kesamaran tentang halal dan haram, tetapi syubhat ini terjadi pada semua kalangan, apakah ulama ataupun yang bukan ulama. Ulama wa ghairihim min wajhin akhar, tetapi dari sisi lain. Sisi apa itu? Yani sisi masalah sebab menjadi halal buat dia kenapa, dan menjadi haram buat dia kenapa. Jadi bukan hukumnya secara syar'i, tetapi urusannya adalah bagaimana dia memilikinya. Huwa anna minal asya'i ma yu'lam sababu hillihi wa huwa al-milk al-mutayaqqin. Karena ada satu perkara yang dalam keadaan dia diketahui sebab halalnya. Apa itu sebab halalnya? Huwa al-milk al-mutayaqqin, karena dimiliki secara yakin. Ini saya yakin punya saya. Halal atau haram? Hah? Halal. Yang tahu siapa? Ya dia sendiri. Ulama pun yang alim, sealim-alimnya. Kalau urusan kamu, kamu lebih tahu kan begitu. Ya. Jadi ini samarnya nanti akan dibahas adalah bagi kalangan ulama maupun kalangan orang awam. Ya. Kalau masalah kepemilikan misalnya, saya merasa ini milik saya, maka saya yakin ini halal buat saya. Baik. Ada pula yang sebaliknya. Wa minha ma yu'lam sababu tahrimihi. Ada pula yang sudah diketahui sebab keharamannya, yaitu thububu milkil ghairi alaih. Yaitu kalau telah terbukti bahwa yang ada pada dia adalah milik orang lain, maka hukum masalahnya dalam keadaan dia haram karena terbukti ini punya orang lain. Kalau ini kitab tertulis namanya milik fulan, atau dalam keadaan rumah terlihat surat-suratnya ini punya fulan, bukan punya kamu, maka ini jelas haram buat kamu. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab, kita bahas satu persatu kata beliau. Fal awal la tazulu ibahatuhu illa biyaqinin. Adapun jenis pertama, yakni yang sudah jelas halalnya, artinya kamu yakin itu adalah milik kamu, maka dikatakan la tazulu ibahatuhu illa biyaqinin, maka tidak hilang kemubahannya, kehalalannya untuk kamu tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Illa biyaqini zawalil milki anhu, kecuali kalau terbukti hilangnya kepemilikan itu. Ini saya yakin punya saya, tapi saya yakin pula sudah saya jual kepada bulan, maka hilang kehalalan yang pertama, gagal atau hilang dengan ilmu yang kedua. Dua-duanya yakin. Kamu itu merasa itu milikmu, yakin apa enggak yakin? Saya yakin. Dan kamu jual kepada temanmu, yakin apa enggak yakin? Saya yakin juga. Maka yang terjadi sekarang adalah bahwa itu bukan milik kamu, haram buat kamu. Jadi harus hilangnya keyakinan ini dengan keyakinan yang semisalnya, yang setingkat, baru bisa merubah. Tetapi kalau tidak yakin, maka yang keyakinan pertama tidak akan gugur. Misalnya kepemilikannya yakin. Saya yakin beli sendiri dan saya tahu belinya, masih ingat tanggalnya, saya yakin. Ini punya saya. Terus katanya dijual. Ya itulah. Sepertinya saya waktu itu mengatakan saya jual pada fulan. Tapi saya lupa. Iya apa enggak? Dan juga orang yang merasa sudah memberi uang, iya saya juga lupa waktu itu ngasihkan ke kamu apa enggak ya. Bagaimana? Apakah bisa menggugurkan keyakinan yang pertama? Tidak bisa. Keyakinan yang pertama yaitu keyakinan halalnya buat kamu dan itu kepemilikannya punya kamu, tidak akan gugur dengan sesuatu yang meragukan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Satu keyakinan. Tidak akan bergeser. Tidak akan hilang keyakinan ini kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. Ini kaidah dari para ulama ahli fiqih, bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak mungkin hilang kecuali dengan keyakinan pula. Kalau dengan syak, maka tidak akan hilang keyakinan itu. Sekarang kita bicara tentang masalah halal dan haram tadi, yang syubhat tadi. Kalau pertamanya yakin itu milik kamu, berarti yakin halal. Ini punya saya, maka halal buat saya, biyakin, dengan yakin. Tiba-tiba ada yang mengatakan, loh, itu bukan punya kamu. Masa bukan punya saya? Iya. Karena kalau gak salah, itu kemarin teman kamu datang sini meletakkannya di sini. Kalau gak salah. Apakah kalah yakin ini? Keyakinan kamu tadi bahwa itu halal, bahwa itu adalah milik kamu. Tidak kalah dengan syak. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Tetapi kalau dengan keyakinan kembali, dengan keyakinan yang sejenis, saya yakin itu bukan punya kamu. Kemarin saya lihat sendiri dan ada buktinya. Kalau perlu saya panggil saksinya, saya panggil saksi lagi. Panggil lagi fulan, wa fulan, wa fulan. Kamu menyaksikan, kamu menyaksikan, kamu menyaksikan. Iya, kami semua menyaksikan. Maka keyakinan kamu tadi gugur. Berarti saat itu kamu waktu itu yakinnya sebelum kejadian itu terjadi. Ternyata ada yang menyaksikan bahwa itu telah menjadi milik orang lain. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dikatakan di sini berarti kalau ada sesuatu yang tadinya yakin, datang sesuatu syubhat atau sesuatu yang tidak yakin, mana dikatakan syubhat? Apa yang dikatakan syubhat adalah keyakinan kamu bahwa itu halal, atau berita syak dari orang lain yang mengatakan kalau itu haram? Keyakinan kamu bahwa itu milikmu, atau ucapan orang yang meragukan, yang mengatakan itu bukan milikmu? Mana yang dikatakan syubhat? Ini yang syubhat. Yang syak inilah yang syubhat. Maka apa maknanya? Manittaqa syubhat, barang siapa yang menghindari syubhat. Maknanya barang siapa yang menghindari syubhat adalah menghindari berita syubhat ini. Tetap di dalam keyakinan. Bukan kemudian keyakinan kamu hilang dan kemudian jadi ragu, kalau gitu saya gak akan makan. Karena itu bukan punya saya, karena itu syubhat. Keliru penerapan hadis tadi. Penerapan hadis itu adalah kamu yakin itu milik kamu, betul-betul asal, hukum asalnya itu milikmu. Kemudian ada orang yang membawa berita dan beritanya meragukan. Kalau enggak salah kayak sepertinya maka ini syubhat. Maka da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan tadi kepada apa yang tidak meragukan. Kamu asalnya itu milik kamu dengan yakin tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kata Ibnu Rajab bahwasanya fal awwal la tuzulu ibahatuhu illa bi yaqin. Yang pertama yaitu masalah kepemilikan tadi, kemubahannya, kehalalannya tidak mungkin hilang kecuali dengan keyakinan kalau telah hilang kepemilikannya dan telah diberikan orang lain. Kalau dengan keyakinan baru hilang. Allahumma illa fil ibda' 'inda man yuqi'u talaq bisyak. Allahumma, ini ungkapan untuk menunjukkan kecuali. Allahumma, kecuali kalau itu adalah masalah ibda', masalah jima', yang menurut madhabnya Imam Malik bahwasanya talak dengan syak itu jatuh talak walaupun dengan ragu-ragu, maka walaupun hukum asalnya halal itu istri saya, iya kan, yakin kan, ada yang gak yakin kalau dia sudah nikah, semuanya yakin saya itu istri saya dengan pernikahan yang sah dengan wali dan saksi, tetapi yang ragu adalah saya kemarin tuh waktu marah tuh saya mengucapkan cerai. Tapi jatuh apa enggak ya? Atau saya waktu itu dalam keadaan mengucapkan atau enggak mengucapkan ya? Syak. Apakah dia dalam keadaan menjadi halal untuknya? Apalagi yang ketiga kali. Satu pernah diceraikan, dua pernah diceraikan. Ini yang ketiga kali, ragu. Sudah atau belum? Urusannya adalah kalau ya, berarti istrimu sudah haram untukmu. Tidak boleh dijimai. Tapi kalau tidak, itu halal. Tetapi saya ragu waktu itu mengucapkan saya itu bagaimana ucapannya. Apa saya katakan, pulanglah ke orang tuamu. Atau saya katakan, saya ceraikan kamu. Saya lupa waktu itu. Wah, gak ada saksi lagi. Istrinya juga boro-boro ingat. Dalam keadaan ketakutan waktu itu. Jadi bagaimana? Ini kata Imam Malik, bahwa talak itu yaqa' bisyak. Talak itu terjadi walaupun dengan keraguan. Au idza ghalaba 'ala dhann wuqu'uhu. Adapun pendapat yang lain, pendapatnya Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai menyatakan tidak terjadi kalau syak. Tapi kalau ghalabatu dhann itu artinya ragu, tapi kemungkinan besarnya sudah saya cerai. Berarti keyakinannya 60% atau 50% ke atas. Maka yang demikian kata Ishaq bin Rahuyah jatuh talak. Ini kekecualian. Tetapi hukum asalnya selain masalah ini, semua kepemilikan kita dengan yakin maka tidak akan hilang dengan keraguan. Tidak akan hilang dengan keraguan dan syubhat-syubhat. Tapi sekarang contoh kedua, asani la yazulu tahrimuhu illa bi yaqinil ilmi bintiqalil malik bintiqalil milki fihi. Sekarang yang kedua, yang yakin itu bukan punya kamu. Yakin bukan punya kamu. Apakah bisa berubah menjadi keyakinan kalau itu milik kamu dengan satu berita-berita yang syubhat? Ini jelas bukan punya kamu. Tiba-tiba datang orang, ini sekarang punya kamu. Sudah diberikan kepada kamu. Yang benar. Kayak-kayak dia bilang begitu kemarin kepada saya. Itu saya berikan kepada kamu. Yakin apa enggak yakin? Aduh. Rasanya seingat saya kalau enggak salah mungkin dan seterusnya yang menunjukkan dia ragu. Apakah mobil yang tadi bukan punya kamu jadi milik kamu dengan berita itu? Tidak bisa. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yang yakin enggak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Hanya saja sekarang kebalikannya. Yang yakin apanya? Haramnya. Yakin itu bukan punya saya, tiba-tiba ada berita. Berita yang meragukan. Kalau itu punya kamu sekarang. Dari mana beritanya? Dari ini kayak-kayak sepertinya kalau saya pahami dari ucapannya. Tafsir. Bukan ucapannya tapi tafsir dari ucapannya. Sepertinya ucapan itu menunjukkan kalau itu diberikan pada kamu. Jangan kamu sembarangan mengambil hak orang lain dengan berita-berita yang syubhat. Maka makna hadis tadi yang menyatakan وَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِسْتَ tabra'a li'irdihi wa dinihi. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Terbukti di sini, kalau tiba-tiba kamu ambil saja barang tadi, kamu pakai dengan seenaknya, ternyata beritanya salah. Apa yang jatuh? Agamanya jatuh dan juga kehormatannya. Maling kamu. Punya saya kok ambil-ambil saja. Lo kayak, saya dengar tadi kemarin katanya diberikan pada saya. Siapa yang bilang? Apa yang terjatuh? Kehormatannya terjatuh, dia malu, ditambah lagi agamanya juga rusak. Mengambil barang haram. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau suatu itu dengan keyakinan halal, tidak bisa jadi haram dengan berita-berita syubhat. Sebaliknya, kalau yakin itu bukan milik kamu, yakin itu suatu yang haram buat kamu, tidak akan bisa jadi halal dengan berita-berita yang syubhat, dengan berita-berita yang meragukan. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau masalah yang seperti ini biasanya terjadi pada semua tingkatan manusia, apakah ulama maupun orang-orang awam. Karena masalah keyakinan kepemilikan tadi pribadi masing-masing. Orang lain tidak tahu. Kamu sendiri yang tahu. Saya yakin kok saya ini milik saya. Orang lain belum tentu yakin. Sebaliknya, saya yakin ini punya orang kok. Bukan punya saya. Haram buat saya. Ini dia sendiri yang tahu. Orang lain tidak tahu. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini pun termasuk dalam pembahasan syubhat. Kalau ada yang memberitakan dengan berita yang tidak jelas dan meragukan, maka keyakinan tadi tidak akan hilang dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Dan tentunya sama seperti apa yang dibahas dalam bab fikih. Ketika kamu yakin sudah berwudu, kemudian ada sesuatu yang meragukan. Di perut kamu terus berbunyi kruyu, kruyu, kayak ini apakah saya kentut atau enggak kentut. Ragu kan? Maka bagaimana menerapkan hadis ini? Al-yaqin la yazulu bisyak. Yani ucapan Rasulullah SAW, manittaqas syubhat, menghindarkan syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Saya yakin tohir. Sedangkan yang menjadikan hilangnya tohir tadi, yaitu hadas besar atau hadas kecil, itu ragu. Maka tidak mungkin akan kalah sesuatu yang yakin dengan sesuatu yang ragu. Maka nanti akan dibahas hadisnya yang menyatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sikap saya kalau dalam keadaan ketika sholat ada sesuatu yang sepertinya mengganggu di duburku misalnya. Maka kata Rasulullah SAW, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan tinggalkan sholat kamu sampai kamu dengar suaranya atau kamu cium baunya. Kalau ada suaranya, ya sudah jelas. Nggak usah cari-cari baunya lagi. Kalau sudah bau, sudah nggak usah dengar. Tapi nggak ada suaranya, nggak usah cari-cari suara kalau sudah ada baunya. La yanfarid hatta yajida rihan aw yasma sautan. Jangan hentikan sholatmu sampai kamu dengar suaranya atau kamu cium baunya. Untuk apa ini yang kedua ini? Dengar suaranya atau cium baunya untuk menjadi yakin. Kalau tidak yakin, enggak ada baunya, enggak ada suaranya, ya sudah jangan pusing dengan waswasatis syaitan. Jangan pusing dengan berbagai macam waswasah yang dibisik-bisikkan oleh syaitan. Selanjutnya kata Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, wa amma ma la yu'lam lahu aslu milkin kama yajid. Sekarang masalah yang ketiga. Kalau dalam keadaan tidak diketahui asalnya. Contoh pertama tadi, asalnya milik saya dengan yakin. Contoh kedua tadi, asalnya itu bukan milik saya, milik orang lain dengan yakin. Maka tidak bisa berubah dengan sesuatu yang meragukan. Sekarang, asalnya gak jelas. Bagaimana asalnya gak jelas? Tiba-tiba saya datang ke rumah saya, ada satu benda yang tadinya gak ada. Ini milik siapa ya? Kalau dilihat dari zahirnya, ini rumah-rumah saya. Semua yang ada di sini punya saya. Tetapi kalau dilihat dari masalah batinnya, saya enggak merasa beli. Saya enggak merasa mendapatkannya. Saya enggak merasa dikasih orang. Kok tiba-tiba ada di sini? Jadi, syubhat akhirnya. Asalnya dari mana syubhat, keberadaannya ada di rumahnya, menggambarkan gambaran lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata beliau, amma ma la yu'lam lahu aslun. Adapun kalau yang sesuatu tidak diketahui asal kepemilikannya, Kama yajiduhul insan fi baitihi, seperti seseorang yang mendapatkan di rumahnya sesuatu. Wala yadri hal huwa lahu aw li ghairihi, dalam keadaan tidak tahu milik siapa ini, punya dia atau punya orang lain. Fahadha mushtabihun wala yuhram alaihi tanawuluhu, maka ini adalah sesuatu yang syubhat, tidak haram untuk diambil perkara syubhat itu, tetapi sebaiknya dalam keadaan ditinggalkan sampai jelas. Tetapi dikatakan la yuhram alaihi tanawuluhu, tidak haram itu di rumahmu, di tempatmu. Lianna zahir anna ma fi baitihi milkuhu, karena zahirnya yang tampak secara lahirnya itu ada di rumahnya sebagaimana milik-milik dia yang lain. Lidhubuti yadihi alaihi wal wara istinabu, yakni lidhubuti yadihi alaihi, karena sabitnya kepemilikan dia. Yad itu maksudnya kepemilikan. Subut yadih artinya subut milki. Subut milku, ya. Dalam keadaan yakin itu milik dia karena di rumah dia, ya. Tetapi wal wara ijtinabuh, yang wara yang selamat adalah meninggalkannya. Tentunya sampai jelas, ya. Milik siapa ini? Tanyakan dulu sama istrinya. Ini punya siapa? Kok ada di sini? Oh, fulan titip. Ah, selamat enggak saya makan. Ya. Ini punya siapa ini? Oh, anu ada hadiah dari fulan. Alhamdulillah. Itu berarti milik kita. Baru dimakan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini yang dikatakan dengan kalimat al-afdal atau al-wara' ijtinabuh. Yang lebih selamat adalah menghindarkannya karena itu syubhat. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau sikap. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata beliau, inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi fa arfa'uha li akulaha thumma akhsha an takuna sadaqatan fa ulqiha. Aku pulang ke rumah istriku, kata Rasulullah, fa ajidu tamratan, fa ajidu tamrah saqitatan, aku melihat kurma yang terjatuh di sisi tempat tidurku. Fa arfa'uha li'akulha, maka aku ambil, aku angkat kurma tadi dan aku ingin memakannya. Thumma akhsha, tiba-tiba aku khawatir, aku takut, an takuna sadaqah, kalau-kalau kurma tadi adalah kurma sadaqah, fa ulqiha, maka aku lemparkan kembali. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, satu contoh dari Rasulullah sallam sikap wara' pada perkara syubhat. Itu di rumah Rasulullah, di rumah istri beliau alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendapatkan satu korma. Yang tentunya karena di rumah beliau, itu adalah zahirnya milik beliau. Tetapi ketika akan memakannya, Rasulullah ingat bahwa di rumah itu ada korma milik beliau, ada korma sodakoh. Maka ini yang mana? Apakah korma miliknya atau korma sodakoh? Terjadilah kesamaran di sana. Inilah yang dikatakan syubhat. Maka Rasulullah SAW seperti apa yang beliau katakan, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Maka beliau menahannya kembali, tidak jadi untuk memakannya, dan kemudian melemparkan kembali ke tempatnya atau melemparkan kembali korma tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis kharrajahu fi sahihain. Hadis yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Fa in kana hunaka min jinsil mahdhur wa shakka hal huwa minhu am la, yakni syaknya adalah dari sisi jika hunaka min jinsil mahdhur, kalau di sana ada sesuatu yang sama tapi dari yang haram. Ini kita ingat kembali bahwa yang sedang dicontohkan adalah yang halal haramnya dari sisi kepemilikan, ya. Kalau kormanya tetap korma halal, kan begitu, ya. Korma tidak haram, tetapi maksudnya ini milik siapa. Kalau ada sama-sama korma juga, tetapi bukan milik kita, bahkan milik sodakoh. Yang Rasulullah SAW tidak boleh memakan sodakoh. Rasulullah SAW boleh menerima hadiah, dan tidak dibolehkan oleh Allah SWT untuk memakan sodakoh. Maka berarti ada sesuatu yang sama, sama-sama kormanya, tapi min jinsil mahdhur, tetapi sesuatu yang tidak boleh dimakan. Tiba-tiba ada korma di bawah itu yang tidak jelas. Hal huwa minhu amla, apakah itu dari yang haram tadi atau dari yang halal? apakah dari kurma sedekah atau dari kurma miliknya. Maka terjadilah kesamaran di sana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akhsya, aku khawatir kalau itu dari sedekah, faulqiyah, maka aku lemparkan kurma tersebut, tidak jadi memakannya. Wa fi hadis Amr ibn Shu'aib, sedangkan contoh yang lain, Rasulullah SAW telah memakannya karena itu di rumah. Ini menunjukkan kalau itu adalah sesuatu yang tidak sampai kepada haram, buktinya Rasulullah memakannya. Tetapi setelah memakan, Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan. Yakni apakah korma itu korma dari yang sadaqah atau korma dari yang halal milik beliau. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, bahwasannya Nabi SAW pada suatu malam, ariqa minal lail, beliau dalam keadaan berkeringat di malam hari. Padahal di malam hari itu dingin, tapi beliau berkeringat. Ini menunjukkan sesuatu yang aneh kan? Sesuatu yang menunjukkan ada sesuatu pada beliau. Kenapa berkeringat? Faqalat lahu ba'du nisa'ih, maka ditanyakan oleh sebagian istri-istrinya, ya Rasulullah, ariqal laila, wahai Rasulullah, engkau berkeringat malam ini, kenapa? Faqala, Rasulullah menjawab, inni kuntu asabtu tamratan tahta janbi, aku mendapatkan sebuah korma dari sisiku di sini. Fa akaltuha, maka aku memakannya. Wa kana indana tamrun min tamri sadaqah, padahal di rumahku ada korma yang merupakan korma sadaqah. Fa khashitu an takuna minhu, maka aku khawatir kalau korma yang aku makan tadi adalah dari korma sadaqah tersebut. Bayangkan ikhwan fillah azakumullah, sebuah korma saja yang beliau makan membuat beliau berkeringat di malam hari. Di malam hari yang dingin beliau berkeringat karena takutnya kepada Allah. Takutnya kalau itu adalah pelanggaran. Beliau khawatir kalau korma yang dia makan adalah korma dari sedekah. Ini ikhwan fillah azakumullah, hadisnya juga hasan, yang tentunya hasan adalah hadis yang bisa diterima, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Wa min hadza aidan ma asluhu al ibahah ka taharatul ma, maka contohnya juga yang sejenis ini adalah apa yang dibahas dalam fiqh, yaitu taharatul ma, sucinya air. Wa thawb, sucinya pakaian. Wal ard, sucinya tanah atau sucinya tempat yang kita pakai untuk sholat. Idza lam yatayaqqan zawalu aslih, kalau tidak ada berita yang meyakinkan hilangnya asalnya atau hilangnya kesucian tadi, maka dia tetap dalam keadaan suci. Ini ikhwan fillah azakumullah, penting sekali kaidah ini dari hadis yang sedang kita bahas, ternyata bercabang sekian hadis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama dan sesuai pula dengan tujuan para ulama menulis atau menyusun hadis-hadis di dalam kitab ini. Masih ingat dalam mukaddimah kita membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini adalah hadis yang termasuk Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah satu hadis yang memiliki makna yang sangat luas, yang berkait dengan hampir sekian bab dalam kitab fiqih, termasuk masalah ini. Hadis ini adalah hadis Jawami'ul Kalim, sehingga dalam masalah kepemilikan tadi berkait hadis ini. Manittaqash syubuhat, barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya, menjaga agamanya. Kalau asal muasalnya yakin itu milik saya, maka tidak hilang dengan syubhat-syubhat. Kalau asalnya haram bukan milik kita, maka tidak akan menjadi halal buat kita dengan berita-berita syubhat. Ini harus kita hindarkan syubhat-syubhat sesuai dengan hadis ini. Ternyata berkait pula dengan masalah fiqih ketika kita mau sholat. Apakah baju kita ini bersih dari najis? Apakah tempat kita sholat bersih dari najis? Atau apakah air yang kita pakai untuk wudu bersih dari najis? Maka kalau hukum asalnya, artinya kita yakin air itu dalam keadaan bersih, hukum air ya asalnya adalah suci. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya air itu tahurun. Air adalah suci selama tidak berubah warna, rasa dan baunya dengan najis. Para ulama, walaupun hadis ini ada permasalahan, tetapi para ulama memakai bukan karena kesahihan hadis ini. Hadisnya bermasalah. Tetapi ijma, sepakat para ulama, bahwa yang namanya air itu asal muasalnya suci, kecuali kalau terbukti ada najis, apakah dengan baunya, dengan rasanya, atau dengan warnanya. Kalau tidak ada rasa najis, bau najis, atau warna najis, maka tetap kembali kepada hukum asalnya. Berarti asalnya air adalah bersih, apakah air sungai ataupun air sumur. Enam. Kemudian tempat, kalau kita sudah yakin itu bersih, sudah kita bersihkan dari najis. Demikian pula pakaian yang sudah kita yakin itu dicuci. Alhamdulillah. Kemudian ada keraguan, jangan-jangan kena najis. Tadi siang anak saya main di sini. Sedangkan anak saya itu dalam keadaan belum tentu bersih. Mungkin dia pipis, mungkin dia ini, mungkin dia itu, dan sebagainya. Masih ada sekian kemungkinan. Apakah tempat tadi berubah jadi najis karena berita yang tidak pasti? Berguna lagi hadis ini. Kalau kamu yakin tadinya bersih, maka tinggal lihat apakah ada bau najis di situ atau tidak. Apakah ada warna najis di situ atau tidak? Atau adakah bukti-bukti itu najis atau tidak? Kalau tidak ada, warna, rasa, dan baunya tidak ada, maka tetap seperti hukum asalnya. Al-yakin la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang dengan syak. Jangan seperti fulan, seperti orang yang terus was-was. Wudu lagi, balik lagi, wudu lagi, balik lagi, wudu lagi. Kenapa kamu wudu sampai 3-4 kali? Batal. Keluar hadas besar, hadas kecil. Enggak, saya tadi ragu apakah air tadi kecampur dengan air mustakmal. Karena ketika saya berwudu, airnya akan menciprat kemana-mana. Mungkin masuk lagi ke baki, dan kemudian terjadilah percampuran antara air yang tahur dengan air mustakmal. La haula wa la quwata illa billah. Kasian banget. Sesuatu yang tidak pasti, satu. Kedua, sesuatu yang tidak menjadikan air menjadi najis. Istilah mustakmal tadi. Apakah air yang mustakmal adalah air yang tidak boleh dipakai dalam keadaan najis? Kata para ulama, air itu tahur selama tidak tercampur oleh najis. Selama tidak berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya dengan najis, maka dia tetap dalam keadaannya tahur. Ternyata ini orang-orang yang waswasah, ini yang selalu waswas, adalah orang-orang yang tidak mengerti hukum fiqh al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan sesuatu yang meragukan. Kamu yakin? Tidak, ya sudah. Kamu sudah berwudu. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ditanya, ya Syekh, bagaimana kalau aku kencing dalam keadaan berdiri? Sedangkan aku ragu, jangan-jangan kencing itu muncrat ke kaki saya. Apakah harus berwudu kembali? Apakah harus dicuci? Apakah begini? Apakah begitu? Apa pakaian saya harus salin? Karena khawatir kepakaian. Kata beliau, kalau terlihat dengan yakin atau ada bekasnya dengan yakin, maka harus diganti atau dicuci bajunya, pakaiannya. Tapi kalau tidak, berwudulah kemudian salat. Barangkali la al-yaqin la yazulu bisyak, kata beliau. Keyakinan tidak bisa kalah dengan sesuatu yang ragu. Apa dalilnya? Hadis ini dalilnya. Yang menyatakan sesuatu yang syubhat itu ditinggalkan. Sekarang yang syubhat yang mana? Tahurnya atau najisnya? Bersihnya pakaian atau najisnya pakaian yang syak? Bersihnya pakaian yakin. Oh, saya sendiri yang mencucinya, atau saya melihat sendiri bagaimana istri saya mencuci, atau melihat bagaimana orang yang mencuci, sudah yakin saya baju ini bersih. Kalau begitu, najisnya tadi, yakin atau tidak yakin? Itulah yang saya gak tahu. Jangan-jangan terciprat kecil sekali, ya ini tetesan yang sangat kecil, jatuh ke baju saya, jangan-jangan. Masih jangan-jangan kan? Itu tidak yakin kan? Maka tetap keyakinan tidak akan kalah dengan sesuatu yang meragukan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini akhirnya menjadi seorang mukmin, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang yakin, bukan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula pada masalah ard, pada pakaian, dan juga pada airnya. Sudah kita contohkan tiga-tiganya. Air suci tidak bisa jadi najis kecuali kalau tercampur dengan najis dan terlihat bukti-buktinya dengan warna atau baunya. Demikian pula pakaian. Demikian pula tempat. Wa ma asluhul hadar, dan sebaliknya ada yang asluhul hadar. Kalau tadi contoh-contoh yang hukum asalnya dalam keadaan suci seperti pakaian tadi, tempat tadi dan sebagainya. Sekarang contoh yang sebaliknya, yang asalnya tidak boleh. Seperti jima. Asalnya tidak boleh kecuali kalau sudah nikah dengan nikah yang syar'i. Ya. Waluhumul hayawan, daging-daging binatang. Tidak boleh kita makan kecuali kalau kita tahu, kita yakin bahwa itu disembelih dengan cara yang halal. Atau itu adalah sembelihannya muslimin. Itu juga termasuk bukti kalau itu adalah halal. Fala yahil illa biyaqinin, maka sesuatu yang asalnya tidak boleh tidak bisa jadi halal kecuali dengan sesuatu yang yakin. Yang menyebabkan dia berubah hukumnya yang tadinya haram jadi halal dengan akad nikah, zawajtuka wa ankahtuka bimahri kada dan seterusnya, dan kemudian diterima, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madzkur. Saksinya ada, walinya yang menikahkan. Maka ini suatu yang syar'i meyakinkan. Maka yang tadinya haram istrinya itu atau perempuan tadi menjadi halal buat dia sebagai istrinya. Bagaimana dengan binatang-binatang ternak tadi? Kalau disembelih dengan cara yang halal, maka dia halal. Atau disembelih oleh kaum muslimin, maka kita berhusnudzon pada mereka, maka itu halal. Tetapi kalau berburu, berburu itu kan dengan panah kadang-kadang atau dengan tombak. Ketika mereka memanahnya, para pemburu ini memanah, kena, didatangi. Tiba-tiba binatang tadi dalam keadaan di air, ngambang di air. Halal atau haram? Apa syubhat? Yang ketiga, mau dibilang halal karena sayang membunuhnya dengan bismillah, belum tentu. Jangan-jangan matinya tenggelam. Karena dia jatuh ke air, tiba-tiba mati di air. Apakah mati karena panah saya? Kalau mati dengan panah saya, itu adalah halal. Karena dengan bismillah berburu itu demikian. Halal dia kalau dengan senjatanya atau dengan senjata si pemburu. Tetapi kalau ternyata karena tenggelam di dalam air, haram dia. Maka akhirnya menjadi syubhat di sana. Kenapa syubhat? Karena tidak jelas matinya karena apa. Apa karena senjata saya atau karena tenggelam. Atau jenis lain lagi. Ketika kita panah, kita yakin kena. Ketika kita datangi, panahnya bukan panah saya. Ini jelas bukan panah saya. Maka halal apa haram? Dari sisi zatnya, dia binatang buruan kan? Halal. Tetapi punya kamu atau bukan, itu bisa jadi haram. Kalau bukan kamu, punya kamu, haram kan? Bukan hakmu. Ini bukan saya yang mana. Dia cari-cari pemburu lain, gak kelihatan. Subhat juga dia. Karena jelas panahnya bukan panah kamu. Ini khawani bin a'azakumullah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di sini dengan kalimat ma asluhul hadar. Kalau yang asalnya tadinya haram, kemudian dalam keadaan dia tidak ada penyebab yang meyakinkan untuk menjadi halal. Kalau ada penyebab yang meyakinkan, sudah selesai masalah. Yani nikah dengan syar'i, maka selesai. Atau ada akad, atau ada sembelihan dengan cara yang syar'i, selesai. Fa in taraddada, sekarang kalau meragukan fi syai'in min dzalika, kalau meragukan berita-beritanya liduhuri sababin akhar, karena muncul sebab lain, raja'a ila aslihi fabana alaihi, maka kembalinya kepada hukum asalnya. Kalau berita-beritanya ternyata tidak meyakinkan, maka ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya harus kita memakai hadis tadi, hindarkan syubhat, kembali kepada sesuatu yang yakin. Kita lihat yang asluhu. Berarti ada asluhu al-hil, ada asluhu al-hadar, yani haram. Ada yang asalnya boleh, ada yang asalnya tidak boleh. Asalnya boleh sudah kita bahas tadi. air hukum asalnya suci, pakaian yang kamu sudah cuci sendiri juga asalnya bersih, dan seterusnya. Maka kalau ada berita-berita yang syak, tetap dia dalam keadaannya sebagai sesuatu yang suci, air yang suci, tempat yang suci, pakaian yang suci. Tetapi sebaliknya, kalau asluhul hadar, asalnya tidak boleh, namanya jima, itu tidak boleh dengan perempuan sembarangan, kecuali dengan istri. Tiba-tiba kamu di rumah dalam keadaan ada 3 orang, satu istrimu, satu adik iparmu, satu lagi orang lain lagi, umurnya hampir sebaya semua 3-3-nya. Tiba-tiba masuk dalam keadaan gelap, dalam keadaan tertidur. Kamu ragu, ini istri saya apa bukan? Bagaimana? Hah? Apa kamu katakan ini rumah saya, maka saya yakin ini istri saya. Apa begitu? Tidak bisa. Kita lihat kembali hukum asalnya jima itu halal apa haram? Hadar. Kalau asalnya hadar, maka ada berita. Sudah, itu rumahmu berarti istrimu. Tidak. Karena meragukan, maka kembali ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Hadar. Maka tunggu. Sampai lampu menyala atau sampai dipanggil. Fulana. Sampai dia, ya. Oh, di sana suaranya. Di kamar yang sana. Ini Ikhwan Ibn A'azakumullah. Dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih mereka. Kenapa? Karena memang satu masalah ternyata berbeda dengan masalah lain. Satu masalah ada yang asalnya hil, maka ketika berita itu meragukan, kembali ke hukum asalnya, yaitu halal. Ada yang sebaliknya, hukum asalnya tidak boleh. Maka kalau dalam keadaan kamu ragu dengan berita-berita yang membolehkan, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu al-hawar, yakni tidak boleh. Masalah al-ibdha', masalah jima, masalah bergaul dengan istri, sesuatu yang tidak boleh kecuali dengan cara yang halal. Tidak boleh kecuali dengan seorang yang sudah halal dengan akad nikah. Maka kalau syak, ingat, hukum asalnya tidak boleh. Tunggu, itu istri saya apa bukan? Kalau belum yakin itu istrinya, tidak boleh. Kalau sampai pagi, itu namanya istabra'a li'irdihi wa dini, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Jangan sampai kamu sudah memegang dia bangun menjerit, marah-marah. Kamu akan jatuh kehormatanmu. Karena sembarangan lancang tidak memiliki ilmu fiqih. Tidak memiliki apa yang dikatakan dalam hadis tadi. Barang siapa yang menghindari syubhat, dia menjaga kehormatannya. Menjaga agamanya. Maka dia akan terhormat kalau dia berhati-hati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Ibn Rajab rahimahullah. Fayubna fima asluhul hurmah. Maka dibangun kaidah hukum pada apa yang asalnya haram, maka dia tetap haram. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu Nabi SAW melarang. Dalam riwayat yang sahih, dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW melarang memakan hasil buruan jika padanya didapati oleh si pemburu tadi asaru sahmin ghairu sahmi, didapati bekas panah bukan panahnya dia. Ini dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Au kalbin ghairu kalbih, atau anjing bukan anjingnya. Ini anjing pemburu. Biasanya pemburu itu dalam keadaan mereka menembaknya atau memanahnya dan kemudian melepaskan anjingnya untuk menangkapnya. Dan anjing pemburu itu boleh. Tiba-tiba ketika kamu dapati anjingnya bukan anjing dia, anjing orang lain, maka jatuh di sana syak. Nabi melarang untuk memakan buruan yang demikian. Au kalbin ghairu kalbih, atau anjing bukan anjingnya. Au yajiduhu qad waqa'a fil ma, atau kamu dapati binatang buruan itu dalam keadaan di air, di atas air. Kira-kira apa hikmahnya Rasulullah mengatakan jangan dimakan buruan yang demikian? Hikmahnya berkait dengan perkara syubhat. Kalau panahnya bukan panah dia, berarti jangan-jangan itu bukan milikmu. Yang membunuh panahmu atau panah dia? Tidak tahu. Demikian pula ketika ada di air, apakah yang membunuh panahmu atau tenggelamnya dia di air? Binatang, kambing, kancil dan sejenisnya tenggelam di air, bangkai tidak boleh dimakan. Tetapi kalau kena panah buruan dengan bismillah ketika memanahnya, maka dia dalam keadaan halal. Tetapi ketika dua-duanya panahnya ada di tubuhnya dalam keadaan dia tenggelam di air, yang mana yang membunuhnya? Kita enggak tahu. Kalau mati dulu kemudian jatuh ke air, halal. Kambing setelah disembelih jatuh ke air, halal atau haram? Halal. Setelah disembelih dengan cara yang syar'i, tiba-tiba dibawa mau dikuliti, jatuh masuk ke kolam, tenggelam dia. Kambing ini tenggelam, ya setelah disembelih halal dia. Tetapi kalau ternyata terkena panah belum mati, jatuh ke air, tenggelam, dia mati karena tenggelam, maka dia bangkai. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti di sana ada syubhat. Faman istaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Ini terjadi syubhat, dan barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka dia dalam keadaan menjaga kehormatannya. Kenapa syubhat tadi justru menjadikan dia haram, kalau tadi syubhatnya menjadikan dia tetap dalam keadaan halal? Seperti contoh yang pertama, hormat, atau seperti kesucian air tadi, meragukan, ternyata tetap halal, tetap dia bersih. Iya, karena hukum asalnya tahur. Tetapi kalau binatang buruan, hukum asalnya tidak boleh kecuali kalau disembelih secara syar'i. Sebab disebutkan dalam Quran sekian banyak, wal munkhaniqatu wan natihatu wa ma akala sabu', berapa macam kematian binatang buruan itu, atau kematian binatang ternak, bisa dalam keadaan jatuh dari tempat yang tinggi mati, atau natihah yang ditanduk oleh temannya dia mati, atau wama akala sabu, atau yang dimakan binatang buas, dan sekian banyak, semuanya haram. Apa yang halal? Illa ma dakaitum, kata Allah, kecuali yang kamu sembelih. Kalau kalimat kecuali yang kamu sembelih, artinya hukum asalnya tidak boleh kecuali dengan sembelihan yang syar'i. Maka kalau kematiannya tidak jelas, apakah karena sembelihan yang syar'i atau bukan, atau apakah karena panah buruan, panahnya si pemburu atau bukan, maka kembali kepada hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Al-hadr, haram, tidak boleh. Maka Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh. Nah, melarang untuk memakan daging buruan kalau si pemburunya mendapatkan panah selain panah dia, atau anjing selain anjing dia, atau dalam keadaan didapatinya di dalam air. Wa 'allala bi annahu la yadri hal mata min as-sabab al-mubih aw min ghairihi, dan disebutkan ilatnya, sebab kenapa tidak boleh dimakan, karena la yadri, karena tidak diketahui, hal mata min as-sababil mubih, apakah matinya karena sebab yang menghalalkan, aw min ghairihi, atau sebab yang menjadikan dia haram. Wa yarji fi ma asluha al-hil ila al-hil. Sebaliknya, kalau hukum asalnya halal, maka sesuatu yang syubhat tidak merubah keadaannya. Dia tetap halal. Dicontohkan di sini. Fala yunajjasul ma' fil wal-ardi wal-thawbi bimujarradi dhannin najasah. Maka air, tempat sholat, atau baju, dia tetap dalam keadaan suci dan tidak najis, hanya dengan berita-berita yang merupakan dhanni, dhannun najasa. Tidak berubah menjadi najis hanya karena dhann, hanya karena perkiraan. Wa kadzalikal badan, demikian pula badan kita. Idza tahaqqaqat taharatuhu, kalau sudah terbukti sucinya, kamu merasa pagi tadi mandi dengan yakin. Wa syakka fi intaqadat bil hadats, tetapi ragu, apakah saya terkena najis atau tidak? Atau keraguan lain, apakah saya hadas besar, hadas kecil atau tidak? Biasanya yang dilakukan hadas kecil ya, kalau hadas besar jarang-jarang. Biasanya yakin. Tetapi kalau dalam keadaan dia ragu, apakah saya tadi keluar sesuatu dari dubur saya, apakah kentut atau sesuatu? Maka kalau itu adalah sesuatu yang tidak yakin, tidak akan merubah hukum asalnya. Kalau hukum asalnya tahir, maka dia tahir. Inda jumhuril ulama, demikian menurut jumhur para ulama, khilafan li Malik rahimahullah, berbeda dengan pendapat Imam Malik rahimahullah. Kebanyakan para ulama menyatakan demikian, tetap dalam keadaan kesuciannya, kalau najisnya adalah sesuatu yang meragukan. Lam yakun qad khala fis salah. Adapun Imam Malik berbeda pendapat kalau kata dia idza lam yakun qad dakhala fi shalah. Kalau Imam Malik mengatakan iya begitu hukumnya selama dia dalam salat. Kalau sudah dalam salat kata Imam Malik, maka gangguan-gangguan yang bersifat was-was kayaknya ada yang keluar, kayaknya ada sesuatu yang keluar dari kubur atau dari dubur. Ini semua kata Imam Malik tetap dalam keadaan tidak mengeluarkan dia dari keadaannya dan tetap lanjutkan sholatnya sampai selesai. Tetapi kalau di luar sholat, kata Imam Malik, bahwa dia harus berwudu kembali, berarti dia batal. Begitu. Ini pendapat beliau. Ada pendapat jumhur, apakah dalam sholat ataupun di luar sholat, mereka tetap menyatakan bahwa hukum asalnya dalam keadaan suci dengan yakin, maka la yazulu bisyak. Maka tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Kamu dengar suaranya? Enggak. Kamu cium baunya? Memang bau? Enggak. Ya sudah, berarti enggak ada apa-apa. Ini khana fidin a'azakumullah. Dalam keadaan sesuatu yang ragu, tidak bisa mengeluarkannya dari keyakinan kesucian. Wa qad sahalin nabi, bahkan telah sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, annahu syaka ilaihi ar-rajul, ada seseorang yang mengeluh kepada Rasulullah SAW, yukhayyal ilaihi annahu yajri syai' fi shalah, dikhayalkan bahwa dia keluar sesuatu dalam salatnya. Kenapa dikatakan yukhayyal? Karena dalam keadaan tidak yakin, terkhayalkan seakan-akan saya kentut atau seakan-akan keluar sesuatu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Jangan tinggalkan, ini jangan kamu tinggalkan salat itu, jangan kamu batalkan, hatta yasma' sautan, sampai kamu dengar betul suaranya, aw yajid rihan, atau hilang dalam keadaan dia dalam keadaan tahu baunya. Bisa dibuktikan dengan suara atau dengan baunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata para ulama, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah sampai yakin. Sehingga kalau kamu dalam keadaan tidak mendengar suaranya, belum mencium baunya, tapi kamu yakin, saya kentut ini, daripada kentutnya nanti akhirnya mengganggu orang-orang, kamu tetap cepat-cepat jalan. Boleh apa enggak boleh? Yang sharif dalam keadaan belum dengar suaranya, belum cium baunya. Kalau sudah yakin, ya boleh. Karena yang namanya fiqih adalah dilihat dari illat. Ucapan Rasulullah SAW mengatakan, hatta yajida rihan, aw yasma' sautan, ini adalah untuk menunjukkan sampai kamu yakin, itu maknanya. Maka kalau bisa yakin dengan sesuatu yang lain, maka cepat kamu tinggalkan dan kemudian berwudu kembali dan masuk ke dalam salat lagi. Kalau masih mendapatkan satu rakaat, tambah tiga rakaat. Kalau mendapatkan dua rakaat, tambah dua rakaat dan seterusnya. Yani ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapat di salatlah bersama imam, dan yang tertinggal kamu tambahkan. Berarti yang sebelum kentut bagaimana? Tidak dianggap, karena batal. Dengan buang angin tadi, dia batal sholatnya dan tidak dianggap sholat. Sehingga setelah berwudu, masuk kembali bersama jamaah, dan apa yang didapatkannya, itulah sholat kamu, dan kekurangannya lengkapilah. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, dengan kaidah-kaidah fikih dari hadis-hadis yang sahih, seorang muslim akan merasa tenang. Ya. Tidak mudah dibikin bingung oleh syaitan. Karena syaitan sengaja untuk membuat bingung kaum muslimin supaya sholatnya gelisah. Dalam keadaan dia tidak kentut, tidak buang angin, tidak apapun, syaitan yang meniup-niupkan di pantatnya sehingga dia merasa sepertinya kayak keluar angin atau sesuatu. Naam, demikian pula dari kuburnya. Dia dalam keadaan suci. Ketika berjalan, sepertinya ada yang keluar dari kubur. Bukan dari dubur, dari depan. Sampai ada seorang yang karena was-wasnya, dia kareti punya dia. Kemalunya dikareti dengan karet gelang. Untuk apa? Supaya seperti itu. Supaya saya yakin gak keluar apapun katanya. Ini khawani ibn a'azakumullah hulu. Berlebih-lebihan. Melampaui batas dan ekstrim. Gak ada sunnahnya sama sekali. Gak perlu pakai sesuatu yang mengada-ngada bid'ah. Biarkan. Kalau jelas yakin keluar sesuatu, ya selesai. Kamu tinggal cuci celanamu dan kemudian kembali salat dan kerjakan salat dengan berwudu. Ya. Tetapi kalau tidak, kamu dalam keadaan ketika sudah sampai di tempat tujuan dan kamu lihat di kamar mandi ternyata enggak ada apapun, sudah selesai sholatlah. Wudu kamu tidak batal. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang menjadikan mereka-mereka was-was, ternyata mereka tidak membaca hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana sikap kita terhadap berita-berita syubhat? Apa yang hukumnya halal tetap halal, tidak bisa berubah dengan perkara syubhat. Apa yang tadinya haram, dia akan tetap haram, tidak berubah menjadi halal hanya karena berita-berita syubhat. Wa fi ba'd riwayat, di dalam beberapa riwayat kata Ibnu Rajab, disebutkan fil masjid badala shalah. Ini hadisnya di layan sarifu hatta yasma sautan. Apa awal hadisnya? Bahwa dikatakan yukhayyalu ilaihi annahu yajid syai fi shalah. Perhatikan kalimat ini. Dia merasa dikhayalkan sesuatu, ini sepertinya keluar sesuatu dari kubur dan duburnya. Fis-salah, ada kalimat fis-salah. Kata Ibnu Rajab, dalam riwayat lain disebutkan bukan fis-salah, tapi fil-masjid. Apa faedahnya lafad-lafad fil-masjid ini? Faedahnya untuk membantah pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Karena Imam Malik mengatakan, iya itu dalam sholat. Karena Nabi mengatakan fis-salah. Kalau di luar sholat, maka dia harus berwudu kembali. Kata para ulama seperti Ibnu Rajab, menyatakan bahwa hadis tersebut ternyata ada lafad-lafad lain yang bukan mengatakan bersalah, tetapi fil masjid. Dia merasa ada sesuatu di masjid. Mau sholat ini, ada sesuatu yang keluar sepertinya, dikhayalkan. Kata Nabi, jangan tinggalkan. Jangan pergi dari masjid. Sampai terdengar suaranya dan tercium atau tercium baunya. Bukan dan ya, atau. Kalau dan itu kan harus ada dua-duanya. Tapi kalau atau, maka salah satunya. Rasulullah mengatakan au yajidarihan, atau mendapatkan baunya. Berarti kalau au atau itu salah satunya, dengan suaranya cukup, dengan baunya pun cukup, dengan salah satunya. Qala, dikatakan ternyata riwayatnya ada pula yang mengatakan fil masjid, maka mendukung pendapat-pendapat para ulama yang menyatakan bahwa hukum itu berlaku apakah di dalam salat maupun di luar salat. Wa hadha ya'ummu hal shalah wa ghairiha, berarti mencakup di dalam keadaan salat ataupun dalam keadaan lainnya. Fa in wajada sababun qawiyyun yaghlib ma'ahu 'ala adh-dhanni najasah ma asluhu at-taharah mithla an yakuna ath-thawb yalbisuhu kafirun la yataharraz min an-najasat fa hadha mahallu ishtibah. Sekarang kalau permasalahannya adalah sesuatu yang memang masih meragukan, tetapi ghalabatudzan, tetapi kemungkinannya 50% ke atas betul najis, begitu. Bagaimana? Inilah yang terjadi ikhtilaf yang panjang di kalangan para ulama. Contohnya, kalau memakai pakaian orang kafir, yang orang kafir itu tidak perhatian dengan najis. Bahkan di antara mereka ada yang buang air hanya diserbet saja dengan tisunya, kadang-kadang kurang bersih. Bahkan mereka dalam keadaan buang air hanya mengangkat roknya begitu, kemudian kencing sebentar lagi. Dan kemudian laki-lakinya juga demikian, kencing sembarangan di pinggir jalan, cur, kemudian tutup celananya jalan. Ini kan sudah ghalabatudzan. Iya apa ya? Ghalabatudzan karena mereka enggak ngerti thaharah, maka kemungkinan besarnya celana dia mengandung sesuatu yang najis. Ternyata ketika suatu saat, apakah karena kondisi tertentu, ternyata kamu memakai pakaian orang kafir. Tidak punya pakaian kecuali itu. Bagaimana kata para ulama? Ini apakah najis atau tidak najis? Apakah boleh dipakai sholat atau tidak boleh dipakai sholat? Sebagian berkata bahwa ghalabatudzan an-najasah. Kemungkinan yang lebih tinggi, yang lebih banyak adalah najisnya. Karena mereka tidak ngerti beristinja. Dan mereka tidak paham untuk bersuci ketika buang air. Bahkan mereka buang air di pinggir jalan, kemudian menutup kembali celananya dalam keadaan tidak kena air setetes pun. Maka jelas itu kemungkinan besarnya najis. Kata mereka, tinggalkan. Tidak boleh. Ikhwan fillah na'azakumullah, sedangkan yang lain berpendapat, tidak bisa. Kecuali kalau terbukti dengan yakin katanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang terjadi perselisihan para ulama. Terutama adalah pakaian yang mulaqiyan li'auratihi. Apa mulaqiyan li'auratihi? yang langsung bersentuhan dengan auratnya si kafir. Pakaian yang langsung bersentuhan dengan auratnya si kafir adalah pakaian bawah. Yani apakah disebutkan di sini kasarawil wal kamis, apakah sirwal ataupun baju panjang yang sampai ke kemaluannya atau sampai ke auratnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, adapun baju yang atas saja yang tidak bersentuhan dengan auratnya, maka tidak mengapa untuk dipakai salat. Wa tarji' hadhihi al-masail wa shibuhuha ila qa'idatin ta'arud al-asli wadh-dhahir. Dan tentunya kembalinya di sini adalah kepada apa-apa yang ta'arud, yang terjadi pertentangan antara al-aslu wadh-dhahir. Bagaimana? Contohnya seperti Rasulullah SAW pulang ke rumahnya mendapatkan kurma. Ta'arud, bertentangan antara dua keadaan. Dhahirnya itu di rumah saya, tetapi di sana ada kurma sedekah yang haram. Maka dalam keadaan samar. Maka inilah yang dikatakan, barang siapa yang mau menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya, jangan pakai pakaian orang kafir. Apalagi pakaian yang bawahnya, yang bersentuhan dengan kemaluannya dan habis dipakai oleh dia. Kalau sudah disimpan oleh kita, dicuci, beda hukumnya. Itu sudah jelas tahir. Tetapi yang jadi masalah adalah berganti-gantian. Karena sesuatu yang dalam keadaan bagaimana, tiba-tiba harus demikian keadaannya, maka hati-hati. Jangan pakaian dia yang dipakai, atau hanya pakaian atasnya saja yang dipinjam, yang langsung bersentuhan dengan kemaluan mereka, maka itu adalah syubhat yang sangat jelas. Maka siapa yang akan menjaga dirinya, siapa yang wara? Man ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinih. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.